أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع دير الله سبحانه وتعالى yang telah membentangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, baik mukminnya, yang kafir pun, siapapun, masalah dunia, masalah harta, Allah bentangkan, Allah berikan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Mau dia orang kafir, mau dia mukmin, permasalahan dunia Allah bentangkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan sebaliknya Allah sempitkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena dialah Allah yang Maha Esa, satu-satunya yang meluaskan rezeki kepada hambanya, membentangkan kepada siapa yang dikehendaki, dan menyempitkan, ya mengatur, menyempitkan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, ya minta kepada Allah, minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lainnya. Karena yang memberi adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah, meluaskan seluas-luasnya, jangan menjadi kaya raya, uangnya pun gak kehitung. Siapa yang mengatur itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang melarat, yang miskin, yang gak punya apa-apa. Siapa yang mengatur? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus meminta kepada siapa? Ya minta kepada Allah, karena Allah yang ngatur. Yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan siapa-siapa. Kembalinya kepada Allah, memintanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, memohonnya kepada Allah, bergantung kepada Allah. Jangan kepada yang lainnya, jangan, enggak boleh, syirik. Wa farihu al-kuffar, adapun orang-orang kafir, mereka bangga diri dengan kehidupan dunia, kemewahan hartanya, kemewahan rumahnya, bagus mobilnya, dunianya, bisnisnya, dan lain sebagainya. Orang-orang kafir. Namun orang-orang beriman, dunia itu di tangannya, bukan di hatinya. Ya, mereka jadikan untuk kebaikan dan kebaikan, membantu yang lainnya. Tidak di hatinya. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan seperti itu. Nah, jadikan sebagai perantara saja. Di tangannya, bukan di hatinya. Beda, kalau dunia sudah di hatinya, hobo dunia. Cuman di tangannya, sekedar lewat tangan saja, memberi, mengasih, memberi, membagi-bagi. Sekedar itu saja. Sehingga kayanya dia, ada harta, lewat saja di tangannya. bukan di hatinya. Kalau di hatinya dia miskin, stres. Kalau di hatinya dia gak punya duit, kacau, galau, ya, ketergantungan. Karena jadikan duit, harta sebagai sesembahan di hatinya. Kalau numpang lewat di tangannya, sudah ada gak ada duitnya. Nah, alhamdulillah dia selalu bersyukur pada Allah. Tidak terlalu gelisah. Tidak terlalu khawatir atau cemas. Wa farihu bil hayatid dunya. Ada orang-orang kafir, mereka bangga diri dengan kehidupan dunia. Aw jabra ma yatma'annu biha wa yaghfuru 'an al-akhirah, sehingga mereka merasa tenang dengan dunia dan lalai dari akhirat. Zalika linuqsani aqulihim, yang demikian karena akal mereka itu kurang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu adalah melainkan perkara yang hakir, yang rendah, yang hina. Mata itu barang itu ya tergantung nilainya, sedikit. Adapun kehidupan dunia sedikit, hina. Syai'un haqir ya tamatta' bihi qalilan, dia bersenang-senang sedikit. Wa yufariq ahlahu wa ashabah, sehingga nah, dengan kalau sudah lama ya akan meninggalkan pemiliknya dan kawannya. Wa yaqubun wailan tawilan, sehingga akan mewariskan. Setelah itu dia akan mendapatkan celaka, kebinasaan yang sangat panjang. Karena mereka jadikan kehidupan dunia, harta, bisnis yang melimpah. Nah, dahulu berbangga-bangga. Yang seharusnya apa? Dunia itu di tangannya, bukan di hatinya. Nah, artinya dia bagi kepada kaum mukminin, orang-orang yang membutuhkan, ya, baik santri mungkin atau fakir miskin, para janda dan lain sebagainya yang membutuhkan. Nah, adapun orang-orang kafir hanya membanggakan dengan kehidupan dunia, waliyadzubillah. Wala haula wala quwwata illa billah.